Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pembahasan terakhir dari kitab Subulus Salam. Setelah kemarin kita selesai membacakan tentang hujah-hujah atau beberapa hal yang dianggap sebagai iqamatul hujjah, juga diantara mawani takfir al-khata al-jahl yang di situ dibahas oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Sekarang kita masuk kepada pembahasan terakhir dari kitab ini, yaitu takfirul muayyani. Su'ila Syekh bin Baz rahimahullah taala, ditanya kilalahu, beliau ditanya, ba'dun nas yaqulu, sebagian orang berkata, al-mu'ayyan la yukaffar. Woi Syekh, ada yang mengatakan persen tertentu itu tidak boleh dikafirkan. Fa'ajaba, maka Syekh bin Baz menjawab, hadal jahlu, maka ini adalah kebodohan. Idza wujida mukaffirun kafara, apabila memang didapati hal-hal yang membuat seseorang itu menjadi kufur karena perbuatan dia, ucapan dia, atau keyakinan dia, maka dia pun menjadi kafir. Semisal seseorang yang meyakini bahwasanya zina adalah halal, dia mengucapkan kalimat yang mengandung istihza, pengolok-ngolokan terhadap agama, atau di perbuatan dia meminta, bersujud kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, maka dia kufur. Wa qala fi salah Buraiqah al-Misri alladhi idda'a an-nubuwata wa asqata salata al-jumu'ah. Syekh bin Baz berkomentar tentang seseorang yang bernama Salah Buraiqah al-Misri, yang dia mengaku sebagai nabi, dan dia, si Salah al-Misri ini, menggugurkan kewajiban salat Jumat kepada orang-orang. Kata dia salat Jumat itu enggak wajib. Maka kata Syekh bin Baz, hadza khaibatun lahu wa dalalun, maka keyakinan tersebut adalah kegagalan buat dia, kerugian buat dia, dan itu adalah kesesatan. Man idda'a nubuwata hadza kufruhu dhahirun wa batiluhu dhahirun, maka siapa yang mengaku sebagai nabi, maka kekafirannya itu adalah jelas, kebatilannya adalah jelas. Insyaallah yuktal, insyaallah orang ini akan dihukum mati. Wasu'ila, dan Syekh bin Baz juga ditanya, kilalah fihi wahidun mata wa huwa yadbahu lil jin, ma'lumun minhu annahu yadbahu laha fi kulli sanatin, hal yusalla alaihi wa yud'a lahu birahmah. Wai Syekh, ada orang yang dia mati dalam keadaan dulu dia hidup, dia pernah menyembelih untuk jin, memberikan tumbal untuk jin, ya. Dan diketahui bahwasanya setiap tahun dia memang melakukan ritual memberikan sesaji tumbal untuk jin. Apakah orang tersebut tatkala mati dia boleh disolati, boleh didoakan dengan doa rahmat? Ya, maka saya menjawab, la hada musyrikun, la yusalla alaih, wa la yukfan, wa la yughassal. Tidak, orang tersebut musyrik, enggak boleh. Tidak boleh disolati, tidak boleh dikafankan, tidak boleh dimandikan. Dan para ulama juga berfatwa, orang ini tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Gimana dikubur ya? Di pemakaman kaum musyrikin. Ya, di pemakaman kaum musyrikin. Wa qala, dan Syekh berkata, fil mad'u Muhammad ibn Alwi al-Maliki. Syekh bin Baz berkomentar tentang seseorang, ya, ini Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, seorang tokoh yang ya berpengaruh di dalam dunia sufi, yang di ya ditokohkan oleh banyak-banyak kaum sufi, termasuk juga di Indonesia sini. Ya. Dan Alwi Al-Maliki ini bapaknya dahulu juga mengajar di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kata Syekh bin Baz, la nazalu nutalibu wulatal umuri ayyamna'uhu minat tadris fil Masjidil Haram wa fil ida'ati wa fil tilfas wa suhuf hatta yu'lina taubatah ilallah min hadha syirki alladhi waqa'a fihi. Kita terus meminta kepada para pemerintah untuk mencegah orang itu, yaitu Muhammad Alwi Al-Maliki, dari mengajar di Masjidil Haram, dari mengajar di radio, di televisi, di koran-koran, hingga dia mengumumkan taubatnya kepada Allah dari kesyirikan yang dia terjatuh ke dalamnya. Yaitu, ya, sebagaimana yang diketahui, Muhammad Alwi Al-Malik ini membolehkan untuk meminta berdoa kepada wali-wali, ya, wali-wali, ya, yang telah mati. Ya, membolehkan, sebagaimana hal ini juga terjadi di Indonesia dari para pengikutnya, ya, yang membolehkan untuk meminta beristighosah, ya, kepada kuburan-kuburan keramat. Dan ini adalah keyakinan kesyirikan. Fa idza a'lana taubatah minasyirki wal bid'ah, apabila dia sudah mengumumkan taubatnya dari kesyirikan dan bid'ah tersebut, fahuwa akhuna fillah, maka baru dia sebagai saudara kita dalam agama Allah. Dan Syekh bin Baz mengatakan orang tersebut sebagai tagut Mekah. Wa matalam yu'lin dzalika fa nahnu bara'un min, selama dia tidak mengumumkan taubatnya, kita berlepas diri darinya. Wa nashhadullaha ala annahu dhalla 'anil sabil, dan kita bersaksi nanti di hadapan Allah bahwasanya dia ini telah sesat dari jalan yang lurus. Wa kafara billahi ba'dal iman, dan telah kufur kepada Allah setelah keimanan. Ala ma ahdatsa minad dhalali fi kitabih, atas berbagai kesesatan yang dia ada-adakan di bukunya, ya. Kemudian wa qala fi Mahmud Ibnu Muhammad Taha As-Sudani, dan Syekh bin Baz berfatwa tentang Mahmud bin Muhammad Taha As-Sudani, hina afta bi tahrimi dhabhil khuruf wa afta bi anna salatal jumu'ati bid'atun. Syekh bin Baz berfatwa tentang seorang yang bernama Muhammad Taha As-Sudani. Ketika Muhammad Taha As-Sudani berfatwa dengan sesatnya bahwa haram menyembelih domba. Kata dia enggak boleh menyembelih domba. Alasannya lucu lagi, domba itu muslim, enggak boleh disembelih. Subhanallah. Ya. Dan kata dia enggak boleh salat Jumat. Kenapa? Salat Jumat bid'ah. Jadi si Mahmud Taha As-Sudani ini punya keyakinan syariat Islam yang diamalkan itu hanya fase Mekah. Fase Madinah itu bid'ah semua. Itu bid'ah semua. Padahal amal-amal banyak turun di Madinah. Puasa, ya. Puasa di Madinah. Yang di Mekah apa? Tauhid salat. Sudah. Nah, tauhid salat, haram bangkai. Iya, di Mekah. Ya, di Madinah semua itu. Di Madinah riba, haramnya riba. Kemudian apa lagi? Khamr, haramnya khamr di Madinah. Nah, zakat bahkan dipresisikan oleh para ulama. Yang rajih dia di Madinah juga. Haji di Madinah, puasa di Madinah. Subhanallah. Haramnya ini, haramnya itu banyak di Madinah. Dan orang ini berkeyakinan yang diamalkan dalam Islam saat ini hanya fase Mekah. Subhanallah. Dan dia berkeyakinan menyembelih domba itu enggak boleh. Bolehnya menyembelih itu apa namanya? Kambing, unta, sapi. Salat Jumat karena disyariatkan di Mekah itu berarti di Madinah berarti bid'ah, la ilaha illallah. Ma apa kata Syekh bin Baz terkait orang ini? Hadar rajulu, orang tersebut Muhammad Taha bin As-Sudani, kafirun dalun, kafir sesat. Ditakyin oleh Syekh bin Baz. Bukan Syekh bin Baz mengatakan sebagaimana perkataan orang sekarang. Itu Muhammad Taha As-Sudani perkataannya kafir, tapi orangnya enggak. Loh, enggak kayak gitu. La iskala fi amrih, enggak ada keraguan lagi dalam perkara ini. Yustatab wa illa kutilah, dia dimintai tobat. Kalau enggak, dia nanti dihukum mati. Wa huwa dalun mudillun, dia sesat lagi menyesatkan. Yaqul, dia mengatakan, yu'malu bima kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Islam yang diamalkan itu yang hanya ketika diamalkan oleh Nabi di Mekah. Wa la yara asyara'i'ah allati ja'at fil madinati, dia tidak berpendapat boleh mengamalkan berbagai syariat yang turun di Madinah. Wala yara jildaz zani wala qat as-sariqi wala rajmaz zani, dia pun juga tidak berpendapat akan adanya dicambuknya, ya, pezina. Dicambuknya pezina itu, ya, yaitu pezina yang belum pernah menikah. Kalau yang sudah menikah maka dirajam. Nah, kalau yang dicambuk itu yang belum menikah, jomblo 100 kali dan diasingkan dari tempat dia selama 1 tahun. Dia pun juga tidak berpendapat akan adanya pemotongan tangan bagi yang mencuri, dirajamnya pezina. Kullu syara'i al-jadidati allati ja'at fil madinati yarfuduha, semua syariat yang baru yang datang di Madinah semua ditolak oleh si Muhammad Taha As-Sudani ini. Fahada dhallun mudillun, orang ini sesat nan menyesatkan. Wa idza kana yaqul, dan jika dia mengatakan innal khurufa muslimun, fahada min jahlihi al-kabir. Kalau dia mengatakan domba enggak boleh disembelih, kenapa? Karena domba muslim. Maka ini adalah dari kebodohan besar dia. Wa min dalalihil adzim, dari kesesatan dia yang dahsyat. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam dhahabal khurufa. Rasul sendiri pun menyembelih biri-biri. Fahal yakul hada akilun ya'kilu ma yaqul? Ya. Apakah ada orang yang berakal mengucapkan seperti yang dia katakan? Enggak ada. Lainkan itu orang gila. Ya, orang gila dia. Namun dia bukan gila. Dia sadar, waras. Kalau dia gila, dia ghairu mukallaf, tidak kafir. Ya, namun dia waras. Dia mengucapkan itu dengan niat, dengan sadar. Ya. Nah, itu maka dia kufur. Fa, kemudian Su'ila, Syekh bin Bas ditanya lagi, an rajulin yusalli wa la yasum. Ada orang yang sholat tapi enggak puasa. Wa rubbama shalal jumu'ati faqat. Ada orang yang bahkan terkadang dia sholatnya sholat Jumat saja, enggak pernah sholat lima waktu. Wa qala li banatihi, dan orang ini berkata kepada putrinya, idanadaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala taruddi alaihi. Ya. Wa qala ikhtartu al-kufra wa sa'amshi fi. Ya, ma hukmu hadzal rajuli? Kata penanya juga, orang tersebut yang dia kadang-kadang sholatnya itu sholat Jumat aja. Nah, dia berkata juga kepada putrinya, kalau Rasul memanggilmu, jangan kamu tolak. Dan dia mengatakan, saya memilih kekufuran, saya berjalan di atas kekufuran. Bagaimana pendapat anda tentang hukum orang ini? Kata Syekh bin Baz, hal yajuzu. Kata penanya tadi, hal yajuzu wasfuhu bi annahu muslimun ba'da qawlihi hadhil aqwal. Apakah boleh mensifati orang tersebut sebagai muslim setelah dia mengucapkan ya, ucapan-ucapan dia tadi? Fa'ajabala yakunu kafiran murtaddan. Ya, kata Syekh bin Baz, enggak. Dia kafir lagi murtad. Alladhi yastahzi'u bi rasul. Ya, yang dia mengolok-olok rasul. Aw yantaqisur rasula. Yang dia ya, merendahkan rasul. La yusalli, atau yang dia enggak sholat, kafirun, maka dia kafir. Wa qala Syekh bin Baz berkomentar, fil Mustafa Kamal Ataturk. Ya, ini tokoh revolusi sesat dari Turki, ya, yang menumbangkan kekhalifahan Ottoman, ya, Utsmani, ya, untuk diganti menjadi rezim sekuler. Apa itu sekuler? Yaitu pernyataan bahwasanya agama mesti dipisah dari kehidupan bernegara, bermasyarakat. Maka itu pemahaman kufur nan murtad. Siapa yang berkeyakinan seperti itu, dia kufur. Ya. Agama harus dipisah dari politik. Agama harus dipisah dari negara. Agama cukup di masjid saja. Itu pun di masjid juga dibatasi lagi. Jangan ngomong ini, jangan ngomong itu. Ini orang-orang sekuler, mereka kata para ulama murtadun. Mereka murtad. Ya. Dan Kamal Ataturk itulah yang berpendapat demikian, dia menumbangkan kekhalifahan Ottoman untuk mengganti dengan ya, sistem sekularisme. Tahwiluhu ad-daulati at-Turkiyah ila daulati Almaniyah mimma yashhadu ala kufrihi wa ilhadih. Kata Syekh bin Baz, ya. Dia ketika mengganti negara Turki dari daulah ya, Islamiyah menjadi daulah Almaniyah, daulah negara sekularisme. Ya, itu diantara hal-hal yang menjadi bukti akan kekafiran dan keateisan dia. Wasuila kilalah rajulun lahu jaddatun ramalatun wa matat. Wahai Syekh, ada orang yang punya nenek, neneknya ini peramal, neneknya mati. Yas'alu hal yad'ullaha subhanahu wa ta'ala laha. Apakah ia boleh mendoakan neneknya tatkala neneknya sudah mati? Neneknya tadi apa katanya? Peramal. Ya, kata Syekh, tad'i ilmal ghaib, apakah neneknya itu mengklaim mengetahui perkara yang gaib? Qala sa'il, kata penanya tadi, taqul, neneknya itu berkata, idza safaral musafiruna sayahdusu lahum kada wa sayati kada. Ya. Kata penanya tadi, neneknya tadi itu berkata kalau ada orang yang pamitan kepada dia hendak bersafar, kata si nenek tadi, musafirun, yang akan terjadi untuk kalian begini nih. Ya, akan datang begini nih. Nah, itu dia peramal. Ya. Kapa kata Syekh bin Baz ketika ditanya boleh enggak mendoakan nenek yang sudah meninggal? dengan doa rahmat ampunan. La yud'a laha hadhihi kafiratun, kata Syekh bin Baz, enggak boleh didoakan. Ya, kayak kemarin siapa Mama Loren mati, dia peramal artis ini bakal cerai begini begitu. Dia mati kafir, ya. Siapa Mbak Yu yang ngeramal-ngeramal ini tahun 2021 Jokowi lengser. Tahun ini artis ini cerai, artis ini poligami. Ada enggak yang ngeramal gitu? Artis poligami? Enggak ada ya. Cerai semua diramal sama dia. Siapa tuh Mbak Ayu itu? Dia murtad kafir. Ya, dia kafir. Kalau dia mati, enggak ada rahmat, enggak ada ampunan, enggak ada. Enggak boleh disebut almarhumah, enggak ada. Enggak ada. Apalagi dikatakan di kuburannya rest in peace, enggak ada, disiksa di kubur, enak aja rest in peace. Istirahat dalam damai, enggak ada. Ya, dia enggak istirahat. Datang malaikat mungkar nakir. Akan menyiksa dia. Iya dan billah. Ya, di annaha tad'i ilmal ghaib, karena dia mengklaim ilmu ghaib. Nauzubillah. Ya. Tafadhol. Wa qala fil Ja'd bin Dirham, dan Syekh bin Baz berkomentar tentang Ja'd bin Dirham. Ja'd bin Dirham guru dari Jahm bin Safwan. Ya. Wa qala kana al-Ja'd hadha khabisan dallan mudillan. Ja'd bin Dirham ini orang yang buruk agamanya. Dia sesat lagi menyesatkan. Dhuha bihi Khalid al-Qasri, qatahallahu fi sabilillah. Ya, disembelih oleh Khalid al-Qasri, gubernur Mekah saat itu. Ya. Itu disembelihnya setelah salat Idul Adha. Ya. Kata Khalid al-Qasri setelah beliau khutbah Id, beliau mengatakan dhuhu dhuhayakum, sembelihlah sembelihan kalian. Wa ana udhi Ja'd bin Dirham. Kalau saya mau nyembeli Ja'd bin Dirham. Ja'd bin Dirham udah ditangkap, udah dirantai. Nah, ketika selesai sholat Id, akhirnya dia dipancung, disembeli, mati. Ya. Khalid al-Qasri mendapat mandat dari siapa? Dari siapa? Dari Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf anti bid'ah, anti jahmiyah dia. Ya, berhukum dengan hukum Allah. Ya, dolim dikafirin oleh para ulama. Walau sebagian ulama dan sahabat tidak mengkafirkannya, namun memfasikkannya. Ya, dilawan oleh banyak sahabat, oleh banyak tabiin. Ya, barakallahu fik. Mana lagi berikutnya? Ya, wasuila qilalah ma ra'yukum fi man yaqul inna nabiy sallallahu alaihi wasallam muhaddisun wa laysa bi faqih. Wala ilaha illallah. Syekh bin Baz ditanya, wahai Syekh, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu hanya ahli hadis, bukan ahli fikih? Fa'ajaba wa ghadban. Syekh bin Baz menjawab dalam keadaan dia sangat marah. Kullahu innaka kafir. Kullahu abshir bi jahannam. Subhanallah. Ya, bilang ke orang itu yang mengatakan Nabi itu cuma ahli hadis, bukan ahli fikih. Bilang ke orang itu, kamu ini kafir. Kasih tahu ke dia. Kasih tahu ke dia kabar gembira, ke dia dapat jahanam. Masya Allah. Syekh bin Baz sangat marah. Wa qala Ahmad Ridha Shah, hada khabithun wasanin. Nas'allahu ta'ala fil al-afiyata. Syekh bin Baz berkomentar tentang seorang tokoh paganisme yang bernama Ahmad Ridha Shah. Kata Syekh bin Baz, rahimahullah ta'ala, khabithun, hada khabith. Orang ini sangat buruk agamanya. Wasaniyun, penganut agama paganisme. Nas'allaha al-afiyata. Kita mohon pada Allah keselamatan. Wa qala fi Gulam Ahmad, Mirza Gulam Ahmad, kufruhu wa zayguhu wa buduhu anil huda la yahtaju ila iqamatil adillah likaunhi adhara wa abyana minasyams fi rabi'atin nahar fi yaumis sahwi. Kemudian kata Syekh bin Baz, kekafiran si Mirza Ghulam Ahmad ini, kesesatannya, jauhnya dia dari hidayah, itu enggak butuh lagi penegakan dalil. Karena status itu sudah lebih jelas, lebih terang daripada matahari yang muncul di tengah siang hari, di hari yang cerah. Jadi kekafiran Mirza Ghulam Ahmad lebih jelas daripada jelasnya matahari di siang bolong. Ya, kafirnya Mirza Ghulam Ahmad. Kalau ada orang yang mencoba mengakuisisi Ahmadiyah, apa namanya, bukan mengakuisisi, apa istilahnya kemarin ya, oleh si orang-orang liberal, ingin ya merubah status Ahmadiyah dari golongan sesat ke tidak sesat, maka dia juga kufur. Na'udzubillah. Mana lagi berikutnya? Wa qala fi Rasyad ibn Khalifah al-Misri. Syekh bin Baz berkomentar tentang Rasyad bin Khalifah al-Misri. Ma tafawwaha bihi Rasyad Khalifah min inkari sunnah wal qawl ba'dal hajat wal qawl bi'adamil hajati ilaiha kufrun wa riddatun bil ijma' wa la yajuz at-ta'amulu ma'ahu wa amsalih bal yajibu hajruhu wa bayanu kufrihi wa dalalihi fi kulli munasibatin hatta yatuba ila Allah min dalika taubatan wa mu'linatan fi shuhuf as-sayyarah. Nah. Ya, kata Syekh berkomentar beliau tentang yang namanya Rasyad bin Khalifah al-Misri, yang dia ini seorang penganut ingkaru sunnah, sama seperti Muammar Gaddafi dari Libya. Ya, ini juga difatwakan oleh para ulama, diantara oleh Syekh Mukbil akan kemurtatannya. Ya. Nah, ini penganut ingkaru sunnah. Ingkaru sunnah itu gimana? Dia hanya berpegang kepada Al-Quran, gak mau kepada sunnah, gak mau kepada sunnah. Ini ingkaru sunnah namanya. Nah, mereka menamakan dirinya Quraniyun, golongan Quran bohong, padahal mereka adalah Al-Kafirun. Dan gak mungkin mereka berpegang pada Quran aja tanpa mengikuti sunnah. Di Al-Quran, ati Allah wa ati Rasul. Ya. Di Al-Quran jelas, taatilah Allah, taatilah Rasul. Wa man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat pada Rasul, berarti dia taat pada Allah. Wa ma atakumur Rasul fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jelas siapa yang taat pada Allah. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkan. Ati Allah wa ati Rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Ya. Gimana ceritanya? Ada orang mau berpegang teguh pada Quran, gak mau pakai sunnah. Dia sholatnya gimana? Ya. Perincian sholat itu di dalam as-sunnah semuanya. Sholat subuh, 2 rakaat, gak ada keterangan di Al-Quran 2 rakaat. Terawih kita ini gak ada keterangannya di Al-Quran, bagaimana tata caranya. Itu semua di sunnah dijelaskan. Hah? Nah, semua. Sampai adzan semua. Dalam as-sunnah. Ya, taib. Mana lagi tadi? Ya. Nah, kemudian orang ini apa yang diucapkan dari ucapan dia berupa ingkar sunnah itu gak butuh. Gak ada butuh lagi untuk penjelasan ya akan kekafiran dan kemurtatannya berdasarkan ijma wa la yajuz at-ta'amul ma'ahu wa amsalih. Maka gak boleh berinteraksi, berhubungan dengan dia dan yang semisalnya, wajib diboikot. Dijelaskan kekafiran dan kesesatannya dalam setiap kesempatan hingga dia bertobat pada Allah dari hal tersebut dengan taubat seraya mengumumkan taubatnya tersebut di surat kabar dan yang lainnya. Taib. Ini penting ya, takfir muayyan ini, agar ada efek jera bagi masyarakat. Meyakini kafirnya orang kafir adalah bagian dari tauhid. Karena agama Islam cuma 2 aja dibangun tauhid kita. An-nafyu wal isbat. An-nafyu menafikan, meniadakan, mengingkari, mengkufuri, meniadakan dari apa? Dari tagut. Ya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di risalah makna tagut, ya ilam rahimakallah, anna awwala ma aujaballahu ala ibadih ya al-kufur bit tagut. Wayu'min billah. Ya. Yang pertama kali Allah wajibkan pada para hamba kufur kepada tagut dan baru beriman pada Allah. Apa sifat kufur pada tagut? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan di situ. Anta taqida butlana ibadati li ghairillah. Anda meyakini batilnya peribadatan yang diberikan pada Allah selain Allah. Ya. Wa tukaffiru ahliha wa antukaffiru ahliha, dan Anda kafirkan pelakunya. Anda memusuhi pelakunya. Anda membenci pelakunya. Ini bara'atu minasyirki wa ahli. Ya. Nah ini mengkufuri pelakunya tersebut. Itu enggak sah keimanan kita. Makanya kalau ada yang mengatakan apa urgensinya sih mengkafirkan orang? Loh. apa urgensinya? Urgensinya itu tauhid. Dan itu sifat dari mengkufur terhadap tagut. Makanya dibaca tuh risalah mana tagut. Ya. Dibaca risalah mana tagut. Apa sifat dari kufur pada tagut? Yaitu meyakini peribadatan yang diberikan pada selain Allah dan mengkafirkan pelakunya. Mengkafirkan pelakunya. Ya, enggak cukup sekedar penganut Hindu itu, agama Hindu itu musyrik, agama Buddha musyrik, Konghucu musyrik. Kafir enggak pelakunya, penganutnya? Enggak, saya enggak berani ngafirin. Loh. Enggak bisa. Kufur pelakunya. Penganutnya itu murtad, bukan Islam. Sama seperti mengatakan beribadah kepada Bahwong Rokso, beribadah pada Nyi Roro Kidul, melakukan sesaji, memberikan sesaji kepada Dewi-Dewi Sri ketika panen, ya, memberikan sesaji dalam sedekah bumi, sedekah laut kepada Nyi Roro Kidul, itu kesyirikan, kufur akbar. Berarti pelakunya gimana? Oh, pelakunya enggak kufur. Nah, ini aneh, kontradiksi. Terus kalau pelakunya enggak kufur, terus gimana status keimanannya? Imannya gimana? Bertambah, berkurang, konstan, apa gimana? Hah? Kan gimana? Kan al-iman yazid wa yankus. Nah, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazid bito'ah wa yankusu bil maksiyah. Bertambah dengan dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nih, kayak lagi begini nih. Lagi ngaji, tadi terawih, iman bertambah enggak? Bertambah. Tapi kalau lagi ngumpul, lagi maksiat, iman berkurang enggak? Iya, dan bila berkurang. Nah, kalau melakukan sedekah laut, memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul, memberikan ibadah pada Mbah Wong Rekso, atau punya keyakinan manunggaling kaula Gusti. Itu gimana? Imannya gimana? Mau bertambah? Itu berarti kufur, itu berarti dianggap ini ketaatan. Mau dianggap berkurang berarti kemaksiatan dong. Berarti gimana dong imannya? Hilang. Berarti kalau hilang berarti mengkafirkan. Nah, emang seperti itu. Kalau gak dikafirin berarti imannya kemana itu? Oh, gak kafir itu perbuatannya kufur ya. Tapi orangnya kafir gak? Enggak. Berarti imannya gimana? Tetap sama aja dong. Tetap sama aja. La ilaha illallah. Bingung. Ya. Bingung. Akhirnya ya, belajar kitab tauhid, belajar kasyf syubhat, malah yang dapat syubhatnya, bukan kasyfnya. Nah, kasyfnya enggak, syubhatnya. Orang-orang kayak gini enggak malu lagi bacanya kasyf syubhat, ngajarin lagi kasyf syubhat. Ya. Saya pernah tanya kayak begitu, bingung dia jawab. Ya, taib. Ada orang yang melakukan syirik akbar. Ya, memberikan sesaji kepada selain Allah. Kufur syirik akbar enggak? Sepakat, ya syirik akbar. Kufur akbar enggak? Kufur akbar. Pelakunya? Oh, belum tentu. Hingga terpenuhi syarat, tercegah penghalang. Ini udah dibahas kemarin. Mani khata, mani takwil, mani jahal. Ya. Sampai mengenai hadis ijtihad juga dibahas. Ya. Udah dipaparin semua sama Syekh bin Baz di sini. Makanya kalau antum udah tamat ini, tamat buku ini, ya, Subul Salam, masih puyeng juga. Baca lagi. Nah, terutama bagian akhir ini terkait mawani. Ya. Saya pernah tanya kayak begitu. Taib, ini perbuatannya kufur. Pelakunya gimana? Kafir enggak? Oh, belum tentu. Ya udah, oke, belum tentu. Jadi imannya gimana tuh pelakunya? Pelaku kesyirikan akbar itu. Imannya? Imannya berkurang, bertambah, atau konstan, stabil? Atau status quo, hilang sementara? Pusing, faqqara wa qaddar. Bingung dia. Wa qutila kaifa qaddar. Bingung dia, pusing dia. Mau dibilang apa? Sementara hilang. Mau di mana? Ini keyakinan batil ini. Ini keyakinan agamanya Jahmiyah. Tidak ada, harus dihilangin kayak gitu. Ikhwah harus menyingkirkan keyakinan-keyakinan batil kayak begitu. Ya itu. Bingung sendiri, imannya kemana itu? Ya, kan kalau dibilang imannya bertambah, kufur dia, berarti itu ketaatan dong. Kan iman itu yazid bito'ah. Kalau dia bilang imannya berkurang, loh berarti maksiat dong. Katanya syirik akbar. Syirik akbar apa maksiat? Syirik akbar bukan maksiat. Berarti imannya enggak kurang. Berarti imannya hilang. Iya hilang. Berarti Anda kafirin dia. Sepakat. Oh enggak, lo bingung sendiri. Pusing. Oh enggak gitu. Ya udah gimana? Hilang sementara, ya, akan kembali nanti pada saat waktunya. Atau antara ada dan tiada. Bingung dia. La ilaha illallah. Hah? La ilaha illallah. Udah tinggalin. Utruku dinal Jahmiyah. Udah tinggalin tuh. Agamanya Jahmiyah kayak begitu. Ya. Pusing. Ya. Nanti belajar kasbu syubhat malah yang dicaplok syubhatnya. Allah musta'an. Kemudian nah ini di penutup. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa min aktsari ma yakunu wuqu'an. Fayanbagi kalimat yanbagi nanti dikomentari oleh Syekh bin Baz. Ya, fayanbagi di sini kalau di Quran, kalau di kita fayanbagi apa kita terjemahin? Sepatutnya, seyogyanya, ya, seyogyanya seakan-akan itu ya udah kalau ditinggalin tak apa ya, tapi kalau dilakukan ya dosa-dosa sikit lah. Enggak kayak gitu, dibantah nanti sama Syekh bin Baz. Kalimat yanbagi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sama seperti yang Allah firmankan, wa ma yanbagi lirrahmani ayattakhidha walada. Itu berat yanbaginya. Tidak sepatutnya. Hah? Tidak sepatutnya. Nah, makanya jangan diterjemahkan dengan tidak sepatutnya. Ya, sama seperti wa ma yanbagi lirrahmani ayattakhidha walada. Apa yang kita terjemahkan? Ya. Ya, masa kita katakan tidak sepatutnya Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Itu yanbagi di sini maknanya berat, kata Syekh bin Baz. Ya. Taib. Ayyahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi, kata Syekh bin Baz. Semua ini 10 pembatal keislaman tersebut yang hanya diberi udzur kalau dia mukroh, dipaksa. Adapun jahil, khauf, khaif, takut, bercanda atau sungguh-sungguh, itu bukan dalih. Ada orang ngolok-ngolok agama Islam di stand up komedi. Kata dia, kamu kok ngolok-ngolok? Saya bercanda, gurau je. Gak ada udzur. Qula billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Gak ada udzur. Innamakunanakulu, apa namanya? Nal'ab, ya. Kami cuma mengatakannya itu main-main aja, gurau aja. Ya. Allah jawab, katakanlah apakah kepada Allah ayatnya, Rasulnya. Kalian berngolok-ngolok, la ta'tadiru, jangan minta udzur lagi. Qad kafartum, kalian telah kufur, ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Allah tetapkan mereka sebelumnya beriman. Namun Allah hilangkan keimanan tersebut, karena mereka bergurau. Nah, ini semua ini, ini udah baunya Masya Allah ini. Si Faris bawa martabak. Ya, mengganggu konsentrasi ini. Nah. Ini min a'zami ma yakunu khataran. Ini adalah di antara yang paling besar bahayanya. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an, yang paling sering terjadinya. Maka sepatutnya, seharusnya bagi seorang muslim ayyahdharaha, mewaspadainya. Wa yakhafu minha ya, ala nafsi, dan takut hal-hal tersebut terjatuh kepada diri dia. Jadi kita belajar pembatal keislaman ini, ya, subuhul salam. Kita belajar pembatal keislaman ini, ya, di sini, ya, di masjid ini dengan tiga syarah berbeda. Subuhul salam ini yang paling, ya, lengkap. Juga kita pernah belajar durus fi syarah Nawakidul Islam Syekh Shalih Al-Fauzan, lengkap juga, dan yang ringkas yang ada di silsilah Rasail dari syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, kita belajar ini tujuannya itu untuk apa? Wa ayyahdharaha wa yakhafa minha ala nafsi, supaya dia mewaspadainya, supaya dia khawatir, takut jangan-jangan itu terjatuh pada diri dia. Jadi ini yang pertama dan utama, belajar nawakidul Islam, pembatal keislaman, bukan untuk mengkafirkan orang lain, namun yang pertama ialah untuk ya mewaspadai jangan sampai pembatal keislaman tersebut jatuh kepada diri dia atau keluarga dia atau orang-orang di dekatnya dan seluruh kaum muslimin. Diperingatkan. Nah, ini yang pertama dan utama. Berikutnya, ya, meyakini kufurnya orang yang terjatuh ke dalam ini, itu adalah kewajiban. Kewajiban yang pertama di qalbu. Nah, boleh diucapkan tatkala ada hajat. Boleh disimpan tatkala ada mudarat kalau kita utarakan. Paham gak sini? Nah, makanya Syekh bin Baz berkomentar, Saddam Hussein kafir ketika itu. Ketika Saddam Hussein masih berkutat dalam partai Ba'asiyah sosialis. Ya. Syekh bin Baz berkomentar tuh tentang tadi yang dikata, yang ditanya, ini kafir. Ya, karena kalau tidak diucapkan disangka orang tidak masalah. Ya, maka kita boleh mengatakan simpulan kafir tatkala pertama telah jelas terang benderang kekafirannya. Yang kedua, kalau kita diam orang-orang akan menyangka itu tidak mengapa. Ya, tidak masalah. Makanya tatkala dia mengatakan, "Oh, kafir," baru seorang semua tersadar. Oh, iya. Kenapa kafir? Begini begitu. Telah sempurna, telah terpenuhi syarat, tidak ada penghalang, enggak ada lagi, jelas. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh bin Baz di sini, hadihil ibarah qad yatasahalu fiha al-mufti. Ibarah ini yang bagi sepatutnya, ini terkadang para mufti bergampang-gampang dalam hal ini dengan ibarah ungkapan ini. Ya yaqul la yanbaghi. Dia mengatakan enggak sepatutnya, padahal dari memperingati pembatal keislaman. Wa muraduhu annahu yukrahu. Ya. Maksudnya perkara tersebut, ya, apa? Annahu yukrahu. Perkara tersebut tidak disukai oleh si mufti tadi. Wali Yusin, dan tidak bagus. Waqad yuridu biha at-tahrim. Terkadang yang diinginkan adalah akan keharamannya. Lakinnal ghaliba fi urfin nas, namun ya umumnya di kebiasaan ya masyarakat al-yauma zaman sekarang, annahu qad yatasahalu fi dzalika. Bahwasanya ketika diucapkan yanbaghi, sepatutnya dia akan bergampang-gampang dalam hal ini. Fa yaqul la yanbaghi li syai' al-makruh. Ya, tidak sepatutnya sesuatu hal yang dibenci ini. Ya'ni la yuhsin fi'lu hadza syai', tidak bagus melakukan perbuatan ini. Aw yanbaghi fi'lu hadza syai', sepatutnya dia melakukan perbuatan itu. Ya'ni yuhsin fi'luhu wala yartaqi ila al-wujub wa tahrim. Ya. Nah, dia bagus melakukan itu namun tidak naik kepada kewajiban. Kalau dikatakan sepatutnya Anda tinggalkan itu, enggak naik kepada tahrim, pengharaman. Hadza bima yadhharu min tasarrufil katsiri min ahli al-ilmi fi zamanina. Inilah yang paling sering banyak dilakukan oleh karangan ulama di zaman kita sekarang dalam menggunakan diksi yan bagi sepatutnya. Wa ana minhum, saya pun kata Syekh bin Baz sering seperti mereka. Ya, waqad aqul, terkadang saya mengatakan la yan bagi kada, tidak sepatutnya begitu, fi ba'dil ahyan, dalam beberapa kesempatan, aw yan bagi kada, atau sepatutnya begitu. Wa laisa qasdi fi qawli la yan bagi annahu muharramun, wa laisa qasdi fi qawli yan bagi annahu wajibun. Padahal bukan maksud saya ketika saya mengatakan tidak sepatutnya itulah haram. Tidak, bukanlah maksud saya kalau saya mengatakan sepatutnya itu adalah wajib. Lakin qad yaqau 'ala lisani hadza fi ba'dil ahyan mim babi anna hadza tarkuhu aula. Namun ya, yang saya ucapkan itu dalam beberapa kesempatan, kalau yan bagi, layan bagi, itu sepatutnya ditinggalkan. La yuhsin fi'lu, enggak bagus untuk dilakukan. Wa mayan bagi kada, sepatutnya begitu, yakni yuhsin fi'lu, sepatutnya bagus kalau dilakukan. Wal aula fi'lu, yang paling utama dilakukan. Wa hiya alfadun yan bagi fiha at-taharruzu wa tawaqqi. Ya, maka di antara lafaz-lafaz yan bagi itu adalah taharruz wa tawaqqi. Ya, sepatutnya untuk menghindari, ya, dijaga. Lianna sya'na la yan bagi, karena kalimat la yan bagi azimun fi kalamillah, itu besar di Al-Qur'an wa kalami rasulih, dan dalam sunnah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Ya, tidak patut bagi Allah untuk menjadikan, ya, Allah yang Maha Rahman menjadi, Allah memiliki anak, enggak patut. Artinya ini besar, bukan enggak patut. Kalau ditinggalkan enggak apa-apa. Apa kalau dilakukan enggak masalah, bukan demikian. Fa amru ma yanbaghi laha sya'nun fi kalamillah. Maka perkara kalimat yanbaghi ini memiliki, ya, perhatian ya ini apa namanya memiliki porsi besar dalam kalamullah, lakin fi urfin nas al-an qad yatasahalu fiha. Namun kebiasaan kita sekarang orang-orang bermudah-mudahan. Fataharus fi hataini al-lafdaini al-lafdataini muhimun jiddan. Maka berhati-hati dalam menggunakan dua lafaz tadi, yan bagi kada, la yan bagi, itu sangat penting sekali. La yan bagi ayu khada ma'nahuma min kalamin nas alal makna alladzi qala Allahu wa rasuluh. Tidak sepatutnya diambil digunakan kalimat yan bagi tadi, ya, yang maknanya adalah kalaman ucapan kita itu, ya, untuk memahami makna Al-Qur'an dan sunnah yang Allah firmankan dengan kalimat yan bagi. Ya. Balabu daminata sabut fidalika watabassur fidalika man atlaqahuma. Bahkan mesti di cross check, diteliti, ya, dipahami dari ucapan tersebut dari oleh siapa yang mengucapkannya. Khatimatun, penutup. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, na'udzubillahi min mujibati ghadabih wa alimi iqabih. Kita berlindung pada Allah dari penyebab kemurkaan dan kepedihan siksaannya. Wassallallahu ala khairi khalqih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada hambanya yang terbaik Muhammad dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Wa qawluhu, dan kata Syekh bin Bas, khairi khalqih, ya, yaitu maksudnya huwa afdalu kaun, ya, adalah wujud terbaik. Wa afdalul makhlukat, makhluk yang paling afdal. Sayyidu waladi Adamah, ya, penghulu anak Adam, sang penghulu anak Adam. Wa afdalul khalq, makhluk yang paling afdal. Wa khairul bariyah, dan makhluk yang terbaik. Baik, cukup, selesai. Berarti kajian kita subuhul salam dari tahun 2019 sampai tahun berapa sekarang? Dimulainya bulan apa itu kita 2019? Oktober. Bulan apa itu kira-kira? Sekarang Ramadan. Tanggal 13. Tanggal 13 bulan 10. Oh, antum tahu ya? Ada ya, masyaallah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.